hati janji tak calo kowe ra ngepusi lunga kuingi amung golek rejeki tak bukti kowe aja beto ati wes sepreme suwene aku lunga ninggal kowe atau parang masa